Ketika cahaya redup dalam senja, ketika usia bertambah berubah, terbayang dunia riuh kemelapnya, dan kita di sana terlupa terlena. Dosa.